الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kalau orang yang belum jelas, تفضل. Itu dari mana itu? Itu nukilnya. Wallahu a'lam ya, mungkin yang di kalau mutlak kita diperbolehkan membuat zikir baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi, bersandar kepada hadis itu, bagaimana menurut antum? Hah? Kacau. Kalau mutlak begitu, saya enggak sependapat dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau memang omongan beliau titik sampai di situ loh ya. Saya enggak tahu juga yang nukil, jangan-jangan masih ada keterangan tapi enggak disertakan gitu loh. Kalaupun tidak ada, maka saya enggak sependapat. Karena itu kan konteksnya Rasulullah menyetujui. Betul, sahabat mereka ya satu atau tentu, tapi Rasulullah membiarkan, tidak mengingkari. Ini termasuk sunnah, yaitu sunnah takririyah. Nanti kalau dicari, dikiaskan kepada yang lain-lain, wah, enggak ada bid'ah dalam agama dengan cara itu. Pertama, emang ente sudah tunjukkan bacaan ini kepada Rasulullah? Gak mungkin. Yang kedua, emang Rasulullah setuju? Lebih gak mungkin lagi. Tahu aja enggak, iya kan? Jadi gak bisa disamaratakan seperti itu. Itu yang lebih penting untuk kita ketahui. Kalau maksudnya apa ya, gak tahu maksudnya apa. Kalau yang berdalil dengan pendapat itu ahli bid'ah, ya maksudnya untuk melegitimasi bid'ah mereka. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar maksudnya apa ya, mungkin sekedar istimbat, tapi itu perlu diklarifikasi apakah titik sampai di situ atau ada penjelasan lain. Saya sendiri tidak ingat apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dengan hadis itu. Ada yang lain? Buat kijing. Nah, dan dia selalu belanja keperluan seperti kami, semen dan sebagainya, toko soal ini. Bagaimana saya termasuk tahu kalau keperluan, kemudian saya dengan hasil usaha, hasil belanja itu juga bagaimana? Ini memang masalah, ini masalah yang zobitnya itu agak sulit ya, agak sulit zobitnya itu agak sulit. Tapi wallahu a'lam, kita boleh berpijak pada ghalabatul dhan, dugaan kuat kita. Dengan bersandar kepada sejumlah hadis. Contohnya hadis larangan menjual senjata di zaman fitnah. Senjata itu sesuatu yang hukumnya mubah, boleh diperjualbelikan. Tapi di zaman fitnah, ketika terjadi perang saudara, maka kita enggak boleh jual senjata. Walaupun kepada sesama orang beriman, karena ada kekhawatiran senjata ini akan digunakan untuk menyerang sesama kaum muslimin yang berbeda pemahaman atau berbeda kepentingan. Nah, kalau menjual bahan bangunan kepada orang yang pekerjaannya membuat kicing, dan ada dugaan kuat dia tidak menggunakannya kecuali untuk membuat kicing, dan kicing itu adalah sesuatu yang dilarang, ya. Naha an yubna alal qabr wa an yujlasa alaihi wa an yuktab alaihi. Ya, Rasulullah melarang mendirikan bangunan di atas kubur atau duduk di atas kubur. Walaupun ada yang menafsirkan duduknya di sini adalah duduk untuk buang hajat, bukan duduk sembarang duduk, atau untuk menulis nisan kuburan, menulisi sesuatu. Ini semuanya dilarang. Nah, kalau ada kekhawatiran atau ada dugaan kuat ke arah sana, artinya dia tidak beli bahan bangunan untuk renovasi rumahnya umpamanya, atau untuk ngecor atau untuk apa, ya. Ada dugaan kuat, ya dia beli untuk bikin kijing. Ya, saya tidak berani mengatakan haram, ya. Saya tidak berani, karena bukan isti'anah mubasyirah, bukan bukan isti'anah, itu ta'awun, itu maksudnya bukan ta'awun mubasyir secara langsung seperti ikut menyetakkan, ya, kuburan tersebut atau mengantarkan anunya ke sana, sifatnya jual beli. Ya, cuman untuk kehati-hatian, ya silahkan kalau untuk menghindari hal-hal seperti itu, ya silahkan. Karena Nabi juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang musyrik, ya. Padahal Yahudi itu terkenal pemungut riba, ya, wa akhdihimur riba, wa akhdihim amwalan nasi bil batil. Tapi selama muamalahnya itu dibenarkan, maka tidak mengapa, seperti jual beli dengan mereka, ya. Atau bekerja, mempekerjakan mereka, itu adalah bentuk, ya, isti'anah dengan keahlian mereka sebagai tukang-tukang kebun kurma. Itu dipakai oleh Rasulullah SAW ketika beliau menaklukkan kota Khaybar. Dia tetap menyuruh orang-orang Yahudi itu untuk merawat kebun-kebun kurma mereka dengan bagi hasil dengan Rasulullah, ya. Padahal mereka jelas orang-orang yang suka ngerenten. Jadi memang masalah isti'anah ini agak pelik gitu ya, agak rumit. Makanya kapan ini merupakan isti'anah mubasyirah yang jelas hukumnya, dan kapan ini yang sifatnya jauh sekedar muamalah saja, sehingga tidak bisa dikatakan ta'awun. Ya, karena kalau mau bilang ta'awun, ya keuntungan yang didapatkan oleh orang kafir itu bisa aja mereka gunakan untuk memperkuat permusuhan mereka, bisa. Ya. Tapi seberapa besar kemungkinan itu? Nah, kalau kemungkinannya ke arah sana itu kuat sekali, ya sudahlah, kita hindari sebaiknya. Ya. Apalagi kalau tidak ada kemungkinan lain, pasti disalahgunakan, ya jelas. Ya, seperti bay' al-'inab liman yattakhidhuhu khamran, menjual anggur kepada orang yang suka bikin khamr. Nah, ini enggak boleh. Isti'anah mubasyirah. Wallahu a'lam, mungkin kijing itu kalau kita punya dugaan kuat, selama tidak ada bahan baku lain kecuali itu, ya boleh jadi itu ke arah sana. Artinya dia enggak sedang renovasi rumah, enggak sedang apa-apa, dan profesinya hanya tukang buat kijing, bukan tukang batu. Kalau tukang batu itu bisa sesekali menggunakannya untuk keperluan lain. Enggak ada lain kecuali dia bikin kijing, bikin nisan. Ya sudah, enggak usah dijual. Lebih selamat, ya. Jadi minimal acuannya adalah dugaan kuat. Kalau kita masih ragu-ragu 50-50, mungkin begini, mungkin begitu, karena dia punya profesi lain, enggak cuman bikin kijing, ya enggak apa-apa. Sampai kita ada dugaan kuat, apalagi kalau sudah yakin. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Nah, nanti dulu. Yang di luar, yang dalam bahasan ada enggak? Hah? Kayaknya tadi ada yang mau angkat tangan. Baik, padahal. Sifat apa? Nuzul dan istiwa. Itu semua berangkat dari tasbih. Tasbih. Mereka tidak bisa membayangkan Allah itu turun kecuali sebagaimana selain Allah itu turun. Dan selainnya Allah ini juga celakanya adalah sesuatu yang kasat mata. Benda materi real yang selalu dia berpindah, dari materinya berpindah, ya berpindah seluruhnya dari atas ke bawah. Otomatis tempat yang semula itu dia tinggalkan kosong. Nah, berangkat dari sini mereka kiaskan Allah dengan selainnya. Oh, enggak mungkin turun kok tidak meninggalkan tempat. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Kenapa enggak mungkin? Enggak mungkin itu kan menurut akalmu. Akalnya pun bukan akal yang sehat, akal yang sakit. Karena mengkiaskan khalik dengan makhluk. Enggak bisa dong khalik dikiaskan dengan makhluknya. Kalau kita enggak pernah melihat Allah al-Khalik, bagaimana kita akan membuat analogi tentang sesuatu yang kita enggak pernah melihat? Saya katakan sesuatu itu mungkin turun tanpa berpindah tempat, dan itu banyak. Contohnya suhu udara turun, tekanan darah turun, nilai turun, tegangan listrik turun. Mana yang pindah? Tak ada yang pindah. Tapi dibilang turun. Sepakat kita dibilang turun. Enggak ada yang pindah. Itu kan makhluk. Makhluk aja bisa. Masa Allah enggak bisa? Nah, karena kita tidak mendapatkan dalil bahwasanya Allah itu meninggalkan arsy setelah beliau istiwa di atasnya, kita enggak boleh mengatakan turun kemudian meninggalkan arsy. Ya, turun tapi arsy-nya enggak kosong. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Terangkan dulu Allah bagaimana, baru saya bisa terangkan kepada antum turunnya bagaimana. Hakikatnya terangkan dulu seperti apa. Banyak analoginya. Roh. Orang hidup rohnya di mana? Hah? Di jasad. Betul? Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaihi almauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan anfus, jiwa-jiwa, ketika jiwa-jiwa itu memang betul-betul mati. Allah yatawaffal anfusah hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Yang diwafatkan itu enggak cuma orang mati, tapi juga orang tidur. Tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau mau tidur bacanya apa? Bismillahumma amutu wa ahya. Amut. Wah, mau tidur kok mau mati, Mas? Iman tidur saudaranya mati. Karena sama-sama rohnya dipegang oleh Allah. Allah yang bilang, bukan saya. Allahu yatawaffal anfusah hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika jiwa-jiwa ini mati atau belum mati tapi tidur. Lah bedanya? Fayumsikul lati qadha alaihil maut. Yang sudah dianggap mati itu ditahan ruhnya. Walaupun masih bernapas, enggak bernapas ya, kalau sudah mati enggak bernapas ya. Wa yursilul ukhra, tapi yang belum diputuskan untuk mati dilepas lagi sampai batas waktu yang ditentukan. Coba terangkan bagaimana Allah menahan dan melepaskan ruh. Piye jalane? Ini tadi tidur, kajawil tek langsung melek, cepat banget kan kembalinya itu ruh itu. Ya. Seperti apa ruh ini kecepatannya? Enggak bisa kita cerna. Karena apa? Kita gak pernah melihat wujudnya roh. Antum punya roh? Enggak? Oh, enggak punya roh itu ya? Punya roh enggak? Punya. Bentuknya? Enggak tahu. Enggak bisa kita menjelaskan bentuknya. Kita gak pernah melihat wujudnya, gak pernah kita melihat. Bagaimana roh itu naik turun? Ya gak tahu. Karena kita enggak tahu hakikatnya seperti apa. Emang Allah merahasiakan. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Urusannya Allah, makhluk di antara makhluk-makhluk Allah kita belum bisa paham ke memahami khalik. Takaburnya manusia ini. Dan memahami dengan caranya dia, dengan otaknya dia, otak yang tidak punya otak itu. Otak manusia seberapa sih? Seberapa sih otak manusia? 900 cc. Alam semesta ini mau dipahami dengan otak aja jebol, gak kuat kok. Apalagi yang nyiptakan alam semesta. Alangkah tak kabur ya manusia itu. Berani-beraninya dia merumuskan sifat min sifatillah azza wa jalla dengan otaknya yang sakit itu. Ini orang-orang yang keblinger. Alangkah sabarnya Allah terhadap perkataan mereka ya. Jadi ya, itu berangkat dari kesalahan tasbih tadi. Muncul istilah-istilah itu, akhirnya ahlu sunnah mau tidak mau memberikan statement ya, yanzil nuzulan yaliqu bijalalihi wa azamatihi wa la yakhlu minhu arsh wa la yakhlu minhu al-arsh. Allah itu turun dengan cara ya yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, keperkasaan Allah, tanpa arsnya itu kosong. Karena kita enggak punya dalil bahwasanya Allah itu meninggalkan ars ar-Rahman wa alal arsy istawa fi'il madhi istawa ya. Thumma istawa alal arsy. Dan itu sifat dzatiyahnya Allah, uluwul dzat. Allah itu turun walau tadi tetap tinggi. Karena uluwul dzat ini sifat lazimah lillah azza wa jalla. Sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah. Ulu maha tinggi. Turun tapi tidak menjadi rendah. Piye? Jangan tanya piye. Ya, jangan tanya piye. Tidak bisa dijelaskan. Akal kita tidak bisa mencerna. Gitu. Bukan karena itu tidak ada. Tapi tidak bisa. Sebagaimana kita tidak bisa mencerna roh. Tapi enggak mungkin kan mengingkari kita punya roh, kecuali budi. Ya, dia bilang tadi enggak punya roh katanya. Akhfa min syiddati al-khauf. Jelas. Cukup ya, insyaallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan sedikit.